Dan kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-13 Hijriah. Beliau lahir atau nama beliau adalah Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Dan beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah dan meninggal pada tahun 1205 Hijriah atau 1206 Hijriah maksud saya. Berarti beliau adalah ulama Islam abad ke-13 Hijriah atau lebih tepatnya pertengahan abad ke-12 Hijriah. Dan beliau lahir di kota atau di daerah namanya Uyainah. Uyainah adalah sebuah distrik dekat kota Riyadh sekarang. Riyadh adalah ibu kota dari Arab Saudi sekarang ini. Dan beliau kemudian belajar ilmu agama bersama bapaknya. Dan semestinya seperti itulah orang tua, senantiasa mendidik anaknya menjadi anak yang pintar agama. Dan itu salah satu kewajiban dari orang tua. Sebelum anaknya pergi menuntut ilmu di luar rumah, maka semestinya orang tuanya lah yang pertama kali bertanggung jawab untuk mendidik anaknya. Dan ini adalah peran orang tua yang semestinya jangan diambil oleh orang lain. Jangan mau pahala orang tua pada saat-saat anak seperti ini diambil oleh orang lain, oleh guru TPA, oleh guru TPQ, oleh guru PAUD, TAUD. Tetapi orang tualah yang semestinya lebih banyak mendidik anaknya. Dan itu terjadi kepada Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Beliau sebelum 10 tahun di tengah keluarganya sudah belajar ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis dan hafal Al-Qur'an. Ilmu fikih, tafsir, ilmu hadis dan hafal Al-Qur'an. Dan sekali lagi saya ingin mengambil perasaan seluruh para orang tua, jangan mau pahala Anda yang aturannya milik Anda diambil oleh orang lain, yaitu dengan memberikan anak yang masih muda-muda, bahkan masih batita, balita, diberikan kepada orang lain. Ini tidak benar. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, setelah itu beliau pergi berhaji. Kemudian pergi berhaji ke kota Mekah, bertemu dengan ulama-ulama di sana dan akhirnya belajar ilmu agama di sana. Kemudian beliau akhirnya juga belajar ke kota Madinah. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Irak, kemudian ke Basrah, kemudian ke Baghdad, kemudian ke Mosul, sampai akhirnya beliau kembali lagi ke daerah beliau. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penulis kitab ini, dakwahnya terfokus dalam beberapa poin. Yang pertama, beliau sangat menekankan di dalam dakwahnya untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Untuk kembali kepada Al-Quran dan hadis yang sahih. Kemudian, yang kedua, beliau sangat menekankan untuk memahami dalil dengan pemahaman yang benar berdasarkan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Ini yang kedua. Yang kedua dari poin-poin Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mana kitabnya kita pelajari dari mulai malam ini. Kemudian yang ke Tiga, dakwah beliau juga sangat perhatian dan sangat konsentrasi kepada dakwah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Dakwah tauhid, belajar bagaimana ibadah seluruhnya hanya murni diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, konsentrasi dakwah beliau juga kepada menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajaran yang mengadangkan dalam agama yang disebut perbuatan bid'ah. Beliau sangat konsentrasi untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, baik itu yang berkaitan dengan akidah, ibadah, muamalah, hubungan sosial sesama manusia, ataupun adab dan tingkah laku, cara makan, cara minum, cara bergaul, cara tidur, dan semisalnya. Apa saja yang berkaitan dengan sunnah Nabi, beliau konsentrasi dengan dakwah itu. Dan beliau sangat konsentrasi juga untuk menjauhkan manusia dari perbuatan bid'ah, yaitu mengada-ngada dalam agama. Ini beberapa poin dari inti dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang menulis kitab ini. Tiga landasan utama agama Islam. Ya, tiga landasan utama agama Islam. Baik, kita langsung kepada matan dari kitab ini, dan saya berharap nanti panitia di masjid ini untuk mengadakan matannya, baik dibelikan bukunya, bukunya kecil saja, ataupun dipotokopikan. Saya sudah memberikan kepada panitia, tapi mungkin waktunya terlalu mepet, tetapi tidak mengapa. Yang jelas saya akan baca dan saya akan sangat konsen sekali dengan kitab. Makanya saya berharap yang hadir pertama agar mengikhlaskan niatnya, dan itu yang sudah kita pelajari dari adab dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, harus sabar, sabar dalam menuntut ilmu agama. Kadang-kadang membaca kitab tidak sama dengan kajian tematik. Kajian tematik mungkin kajian yang penyegar, iman-iman yang sudah mulai turun disegarkan dengan kajian-kajian tematik per judul. Tetapi kajian kitab, kita sangat konsen dengan kitab, ya. Dan kajian kitab lebih mumpuni dibandingkan kajian tematik. Kajian kitab, antum rasakan saja nanti. Silahkan uji perkataan saya ini. Mengaji sebuah buku kitab, ilmunya lebih mumpuni dibandingkan hanya sekedar mendengar kajian lewat kajian-kajian tematik, ceramah agama yang judulnya ini, ceramah agama judulnya ini. Beda dengan mengaji kitab, ya. Lihat nanti. Maka insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang Jumat pekan depan, saya sudah berharap agar semua dari yang hadir memiliki matannya, memiliki kitabnya. Dan saya juga berharap sebagaimana adab dalam menuntut ilmu yang sudah kita pelajari, agar senantiasa memperhatikan dan jika diperlukan untuk menulis apa yang disampaikan. Taib, penulis rahimahullahu taala berkata, kalau saya katakan penulis, maka beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Penulis mengatakan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, penulis memulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah mencontoh Al-Quran yang mana dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap kali beliau menulis surat, perkara-perkara penting kepada para pejabat, para raja, maka beliau menulisnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini juga menjadi perhatian bagi kita, senantiasa kita memulai sesuatu dengan Bismillah. Naik kendaraan Bismillah, masuk rumah Bismillah. Ya, ada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, kullu kalamin au amrin dzibalin la yuftahu bi dzikrillah fahuwa abtar au qala aqta. Setiap ucapan, perkataan atau setiap perkara yang tidak dimulai dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, maka dia adalah abtar. Abtar itu artinya terputus, terputus pahalanya. Aqta, terputus pahalanya. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini sebagian ulama melemahkannya, akan tetapi wallahu alam, hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi, sebagaimana yang dikuatkan, dihasankan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Maka ini menjadi perhatian bagi kita dan menjadi contoh bagi kita, sorry tauladan, bahwa setiap memulai perkara bismillah, memulai usaha bismillah. Ya, jangan yang dipikir dulu adalah bagaimana nanti urusannya, tetapi bismillah dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan disebutkan di dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah, Ensiklopedia Fiqih, ittafaqa aktsaru al-fuqaha'i 'ala anna at-tasmiyah mashru'atun likulli amril dhibal ibadatan aw ghairiha. Para ahli fikih bersepakat bahwa mengucapkan bismillah disyariatkan pada setiap perkara, baik perkara itu ibadah atau bukan. Perkara itu ibadah atau bukan. Ingin buka toko, bismillah. Bukan ibadah, tapi nyarisnya rezeki. Ya, ingin memakai baju, bismillah. Ingin memakai sendal, bismillah. Setiap perkara. Kali ini adalah termasuk contoh yang dicontohkan oleh penulis rahimahullahu taala dengan contoh yang baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi disebutkan dalam hadis, saya sebutkan, kullu kalamin la yubda'u fiha bi dzikrillah fahuwa abtar. Setiap perkataan yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, maka dia adalah terputus. Terputus maksudnya naqsul barakah, itu berkahnya kurang. Nah, ini mungkin rahasia seseorang kadang-kadang urusannya tidak lancar-lancar, kurang bismillah di depannya. Rahasia seseorang urusannya kadang-kadang tidak lancar-lancar, kurang bismillah di depannya. Ya. Kita kan kalau mau urusan itu kadang-kadang kesel, ada kesalnya. Urusan sehari tidak selesai, harus ke sana lagi. Ini kan kesal. Maka coba mulai dengan bismillah. Makanya kita ketika kita keluar rumah, ucapan yang pertama kali kita ucapkan ketika keluar rumah, bismillah. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makna bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu artinya dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari Allah adalah Zatul Uluhiyah. Karena kita mengucapkan bismillah dengan nama Allah. Apa sih arti Allah? Allah itu apa artinya? Arti Allah adalah Zatul Uluhiyah. Zat yang memiliki seluruh ibadah. Seluruh ibadah yang dikerjakan oleh hamba hanya Allah yang memiliki. Itu arti dari Allah. Zatul Uluhiyah dalam bahasa Arabnya. Seluruh ibadah yang ada di atas muka bumi ini, dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berzikir, berdoa, dan seluruh ibadah lainnya, berbakti orang tua, menolong orang lain, bersedekah, atau apapun, seluruh ibadah itu diberikan hanya kepada Allah. Maka ini makna Allah. Allah artinya adalah Zatul Uluhiyah, Zat yang mempunyai seluruh jenis ibadah. Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah yang artinya dalam bahasa Indonesia yang maha pengasih. Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama, yang maha pengasih dan maha penyayang. Para ulama menjelaskan apa perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaan antara Ar-Rahman, Ar-Rahim? Perhatikan, semuanya sama kalau dalam bahasa Indonesia, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tetapi para ulama menjelaskan Ar-Rahman, ya, perhatikan baik-baik, Zur-Rahmah Al-Wasi'ah. Rahman adalah zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ar-Rahim, zat yang mempunyai rahmat luas tetapi khusus untuk orang beriman. Itu bedanya. Rahman, zat yang mempunyai rahmat yang sangat luas tetapi umum untuk seluruh manusia, mau kafirnya, mau muslimnya, mau ahli taatnya, ahli maksiatnya, kayanya, miskinnya, pemimpinnya, rakyatnya, alimnya, bodohnya, laki-lakinya, perempuannya, anak kecilnya, orang dewasanya, orang tuanya, semuanya dapat rahmat Allah. Maka Allah bernama Ar-Rahman, artinya Dzur-Rahmah Al-Wasi'ah, yaitu Allah yang mempunyai rahmat yang sangat luas. Dan rahmat Allah yang sangat luas ini berlaku pada semua makhluknya, mau manusia, mau jin, mau benda mati, mau bukan makhluk hidup. Pohon itu makhluk apa? Hah? Makhluk hidup, ya, bukan manusia maksudnya, ya, bukan manusia tapi makhluk hidup, pohon dan semisalnya, itu semua dapat rahmat Allah. Nah, Ar-Rahim adalah rahmah khasah lil mu'minin, yaitu rahmat Allah mempunyai rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman. Khusus untuk orang-orang beriman. Ini bedanya Rahman Ar-Rahim. Maka semenjak ini kita akhirnya lebih tahu, ya, bahwa ada orang maksiat tapi tetap hidup dia. Orang maksiat tetap hidup, itu berarti dapat rahmat Allah. Dapat rahmat Allah. Dan orang yang, ini faedahnya, orang yang memahami dan meresapi rahmat Allah dalam dirinya, niscaya dia tidak akan pernah menggerutu, tidak akan pernah mengeluh dengan semua problematika kehidupan yang dia miliki. Ya, kita lagi kesal terhadap sesuatu, kita lagi resah, gundah, gulana, banyak masalah, maka ingat rahmat Allah. Niscaya kita akan tenang, nyaman. Rahmat Allah sangat luas. Ini para ulama mengatakan al-kalamu 'anil rahmah kalamun la yantahi. Perkataan atau pembicaraan tentang rahmat Allah itu pembicaraan yang tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah selesai. Pembicaraan yang tidak akan pernah selesai. Orang kalau seandainya dia selalu memikirkan rahmat Allah, terutama Rahim tadi, karena kita orang beriman, terutama Rahim tadi, maka niscaya dia tidak akan pernah menggerutu, tidak akan pernah mengeluh, tidak akan sedikit-sedikit mengeluh kepada manusia. Kenapa? Punya masam muka. Namun sudah itu mengeluh itu. Ingat rahmat Allah. Rahmat Allah diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa fi anfusikum afala tubsirun?" Di dalam diri kalian, apakah kalian tidak memperhatikan? Terdapat rahmat Allah yang sangat banyak dari bentuk fisik kita. Coba bayangkan antum kalau seandainya kepala di bawah, kaki di atas. Bisa terbayangkan? Tidak bisa. Mulai apa namanya, meresapkan nafas ke dada, mulai tenang. Oh ya, coba bayangkan kalau seandainya hidung, lubang hidung ke atas, kalau seandainya tidak ada daun telinga, suara yang antum dengar sekarang lewat begitu saja. Suara yang bisa kita dengar ini, yang saya sekarang berbicara, itu karena ada daun telinga yang menahan, kemudian memasukkannya ke dalam lubang telinga, dan akhirnya kena gendang telinga. Coba bayangkan kalau seandainya ini tangan tidak ada jari jemari, jari jemari tangannya cuma satu begini. Bagaimana seseorang mau makan, beraktivitas, mau mengelus istri, mau berjabat tangan, mau makan, dan semisal, mau telunjuk, isyarat, memberikan isyarat, tidak bisa. Rahmat Allah, pembicaraan rahmat Allah, pembicaraan yang tidak akan pernah terputus. Maka saya katakan, obat mujarab, rasa resah, obat mujarab, ketika gundah, adalah mengingat rahmat Allah. Jangan pada orang lain, pada diri kita. Dan rahmat Allah yang sangat luar biasa kepada diri kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa kita harus mendaftar, tanpa kita harus bayar, tanpa kita harus ngantri, Allah menunjuk kita sebagai seorang muslim. Bapak ibu kita muslim, kakek nenek kita muslim, buyut-buyut kita muslim. Atas apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjuk kita 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dan semoga Islam ini sampai akhir hayat kita. Ketika ada orang Arab pandai berbahasa Arab, bisa baca Al-Quran, bisa baca kitab Arab, tetapi belum diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada lain kecuali itu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua, faedah yang kedua, obat malas berdoa, ingat rahmat Allah. Orang yang mengingat rahmat Allah, dia akan semangat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat berdoa. Karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi," sebagaimana dalam hadis sahih. Sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Kasih sayangku mendahului kemurkaanku. Zat yang seperti ini, maka kita wajib untuk meminta kepadanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sedang dalam keadaan sempit, sempit harta, banyak membutuhkan harta, maka coba doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan coba, doa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya lebih mendahului dari kemurkaannya. Maka saya katakan, orang yang malas berdoa, ingatlah rahmat Allah. Obat mujarab agar semangat berdoa, yaitu mengingat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penulis mengatakan, i'lam rahimakallah. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku. Di sini kata-kata ketahuilah adalah kata perintah. Ketahuilah wahai saudaraku. Biasanya kata ini diucapkan agar lawan bicara kita memperhatikan apa yang kita sampaikan. Ketahuilah baik-baik. Saya sering mengatakan itu. Perhatikan baik-baik. Ketahuilah baik-baik. Ini juga digunakan oleh penulis. Ketahuilah wahai saudaraku, agar orang yang membaca kitab ini benar-benar konsen, perhatian. Tinggalkan semua yang di luar dulu, kita ingin membaca ini. Ketahuilah. Ketahuilah rahimakallah. Rahimakallah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Di sini terdapat pelajaran bagi kita, bahwa seorang guru yang terbaik adalah yang sering mendoakan murid-muridnya. Lihat penulis di sini, beliau menulis kitab Kemudian mengatakan, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada anda. Saya jadi ingat dulu waktu di Masjid Nabawi nyetor di samping Raudhah, nyetor Al-Quran, nyetor hafalan kepada Syekh Ubaid Al-Afghani rahimahullahu ta'ala. Guru ngaji saya itu ada tiga. Yang pertama Abah Usuf, orang menyebutnya, saya lupa namanya, di Ratu Jaleha. Yang kedua adalah Kiai Haji Abdul Basir LCMA di Kudus, beliau masih hidup, pimpinan Pondok Pesantren Al-Furqan. Yang ketiga yaitu Syekh Ubaid Al-Afghani, seorang ulama baca Al-Quran di Masjid Nabawi. Beliau setiap kali kita nyetor, dan kalau ada keliru dalam menyetor, maka beliau mengatakan, Allahumma kfina syarrak, ya Allah cukupkan keburukanmu terhadap kita. Ini guru yang baik, guru yang baik terhadap murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya. Dan ini kita bisa contoh, kita sebagai orang tua bukan hanya sekedar orang tua yang menafkahi anak kita, tetapi kita pun juga berusaha menjadi guru bagi anak-anak kita. Maka alangkah indahnya ketika orang tua yang dia juga sebagai guru untuk anak-anaknya, dia sering mendoakan anak-anaknya. Termasuk pendidikan yang keliru atau cara mendidik yang keliru dari orang tua adalah sumpah serapah terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya sering disumpahi dengan sumpah-sumpah yang buruk. Dasar anak bekantan. Ya, sidin bekantannya berarti. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, ini tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman ayat 13, wa idz qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya. Dan ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku sayang. Panggilan-panggilan yang baik. Dan sering-sering mendoakan anak. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh. Ini termasuk daripada adab seorang pengajar kepada murid-muridnya, mendoakan murid-muridnya agar mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga menjadi guru untuk anak-anak kita. Maka doakan mereka agar senantiasa mereka menjadi anak-anak yang saleh. Lihat Nabi Ibrahim doa-doanya. Dan doa-doanya jangan hanya untuk dunia. Jangan dunia. Doa-doanya misalkan Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa bani an a'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Kemudian lihat lagi, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan dihafal nanti. Dan itu baik, karena semua kesuksesan dunia, misalkan dia memiliki harta, emas, perak, rumah megah, mobil mewah, jabatan tinggi, sekolah tinggi, akan tetapi akidahnya rusak, enggak ada manfaatnya. Maka itu dibaca wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 35. Begitu juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku dan keturunanku dari orang-orang yang mendirikan sholat. Dan ya Allah, terimalah doaku. Ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ibrahim ayat 40. Maka silahkan dibaca itu. Ya, termasuk adab yang kita ambil pelajaran dari Syekh di sini, yaitu beliau mendoakan muridnya. Apa maksud i'lam rahimakallah? Artinya, ketahuilah wahai saudaraku, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatmu. Rahmat itu ketika orang mendoakan, semoga Allah merahmatimu. Itu berarti kita ingin agar orang tersebut diampuni dosanya yang telah lalu dan diberikan petunjuk untuk yang akan datang. Itu maksud doa mendapat rahmat. Saya ulangi, yang dimaksud doa mendapat rahmat, semoga Allah merahmatimu, maksudnya adalah agar dosa-dosamu yang telah lalu diampuni dan yang akan datang engkau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita azan dulu. Ya, saya lanjutkan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, sebagian sudah memegang terjemahannya dan saya berharap pekan depan sudah ada. Baik yang memegang kitabnya atau matan dia kecil, matan kecil. Ya, kalau tidak ada di Banjarmasin datangkan dari Jawa. Kalau tidak, fotokopi yang sudah ada di fotokopian itu. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Tadi kita sudah sebutkan, ketika orang mendoakan semoga Allah memberikan melimpahkan rahmatnya kepada Anda. Maksud rahmat di sini adalah mendoakan orang tersebut agar dosanya yang telah lalu diampuni dan agar orang tersebut diberi petunjuk untuk yang akan datang. Ya, untuk yang akan datang. Adapun kalau seandainya rahmat digabung dengan maghfirah, rahmat digabung dengan maghfirah. Seperti misalkan hadis tentang duduk di masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa al-malaikatu tusalli ala man, para malaikat salat mendoakan bagi siapa yang duduk di masjid setelah salat wajib sampai datang salat lagi. Selama dia duduk itu, sebelum dia keluar masjid, maka para malaikat akan berdoa. Lihat doanya. Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu. Ya Allah, berikan maghfirah kepadanya dan berikan rahmat kepadanya. Apa bedanya? Ya, kalau kita katakan tadi, ya Allah rahmati si dia. Ini berarti dia, kita minta kepada Allah agar diampuni dosanya yang telah lalu dan agar dia mendapatkan petunjuk untuk keadaan dia yang akan datang. Ini kalau seandainya kita hanya sekedar mendoakan, ya Allah rahmati si fulan. Tapi kalau kita doakan dua, ya Allah rahmati dan berikan maghfirah, ampunan kepada dia, maka ini berarti kita berarti minta dua. Rahmati maksudnya berikan dia petunjuk untuk kehidupan dia yang akan datang, dan maghfirah maksudnya ampuni dosa-dosa dia yang telah lalu. Ya, yang telah lalu. Jadi kalau seandainya ada orang berdoa, ya Allah berikan rahmat kepada saya, itu berarti kita minta dua hal. Ampunan dosa yang telah lalu dan petunjuk yang akan datang. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah rahmati aku dan ampuni aku. Allahumma arhamni, Allahumma ighfirli. Rabbi ighfirli warhamni. Ya Allah berikan maghfirah kepadaku. Berikan rahmat kepadaku. Berarti orang ini minta dua. Maghfirah dimaksud adalah dosa-dosa yang telah lalu. Rahmat yang dimaksud adalah apa? Petunjuk yang akan datang. Ingat itu baik-baik. Ya, ingat itu baik-baik. Nah, kalau dalam kajian tematik enggak mungkin sedetil ini dijelaskan. Enggak cukup waktunya. Tapi begitulah kita belajar kitab. Ya. Makanya saya berharap, sangat konsen dengan kitab. Harus ada kitab pekan depan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis mengatakan annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mendalami empat masalah. Empat masalah. Kata-kata wajib, wajib bagi kita. Wajib di sini maksudnya adalah secara ilmu usul fikih, dicatat baik-baik pengertian wajib. Wajib adalah ma amara bihi syari' amran jaziman. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, itu wajib. Yang nilainya wastuhiqqa bil adzabi tariquhu 'amdan mutlaqa. Dan orang yang meninggalkannya dengan sengaja diancam siksa. Maka ketika penulis mengatakan ketahuilah bahwa wajib bagi kita belajar empat masalah. Berarti wajib bagi kita. Kalau seandainya kita tidak belajar empat masalah ini, maka kita diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian wajib. Yang kita hafal selama ini dari mulai SD, SMP, SMA, wajib adalah sesuatu yang kalau dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Itu nilai wajib sebenarnya. Yang kita kenal selama itu nilai wajib. Adapun pengertian wajibnya adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Itu adalah pengertiannya. Nilainya jika ditinggalkan berdosa, diancam siksa. Nah, itu dia. Jadi yang kita kenal selama ini dari SD, SMP, SMA itu nilai wajib. Adapun pengertiannya perintah yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras. Nah, ketika penulis mengatakan ketahuilah bahwa wajib bagi kita mendalami empat masalah. Wajib bagi kita mendalami empat masalah. Berarti kalau kita tidak mendalaminya, kita berdosa, diancam siksa. Empat masalah itu apa? Ilmu, amal, sabar, dan dakwah. Empat masalah. Nah, nanti insya Allah pekan depan kita akan belajar masalah yang pertama, yaitu ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu? Ilmu di sini adalah mengenal Allah, mengenal Rasulullah, dan mengenal agama Islam. Ini ilmu. Dan tiga ini yang akan kita pelajari secara detail, karena tiga ini yang akan ditanya pertama kali di alam kubur kita setelah kita mati. Makanya wajib belajar kita. Karena akan ditanya nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh para malaikat ketika di alam barzakh. Naam. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada waktu hampir 5 menitan. Silahkan jika ada yang bertanya. Naam. Di luar tema juga tidak mengapa. Jadi ulama-ulama dulu, ulama-ulama Banjar dulu, para tuan guru, itu mereka baca kitab. Sama di zaman sekarang masih di Masjid Raya baca kitab, kitab Sabilul Muhtadin itu kitab. Ya, nanti kalau saat, tetapi kita kan karena baru, kita pilih kitab yang ringan-ringan dulu. Ya, kita pilih kitab yang ringan-ringan dulu. Jangan yang besar-besar. Kita ingin menjadi manusia yang rabbani. Rabbani itu apa? Memulai dari yang kecil sebelum yang besar. Itu namanya rabbani. Ya, bagus dikasih nama anak rabbani. Yaitu dimulai dari kecil sebelum besar. Wallahu a'lam. Apakah ada doa untuk orang tua yang sakit? Maka jawabannya, mendoakan orang tua ini adalah salah satu kewajiban seorang anak, dan itu tanda kesolehan anak. Anda ingin mengukur diri anda anak soleh atau tidak, lihat berapa besar persentase doa kita untuk orang tua kita. Ya, tanda anak soleh adalah anak yang mendoakan orang tuanya. Nah, bagaimana anak mendoakan orang tua yang sakit? Macam-macam bisa dibaca doanya, diruqyah orang tuanya. Yang pertama baca Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda tentang surat Al-Fatihah, "Wa ma adraka annaha ruqyah." Apakah engkau tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Yaitu pengobat penyakit. Dan doakan orang tua dengan membaca itu. Caranya bagaimana, Ustaz? Kita duduk di sampingnya, kemudian perdengarkan kepada dia. Ya, tidak perlu dipegang, tidak mengapa. Perdengarkan saja kepada dia. Dan tidak mesti harus kencang-kencang. Kemudian yang kedua, bacai surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdhaha barakah wa tarkaha hasrah wa la yastati'uha al-batalah." Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah berkah. Meninggalkannya kerugian. Dan tidak ada satu tukang sihir pun yang bisa melawan surat Al-Baqarah. Kemudian baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Yang di depannya ada ucapan kul. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, "Ma ta'awwadha muta'awwidhun bimithlihinna." Tidak ada seorang pun yang minta perlindungan dengan perlindungan yang paling kokoh dibandingkan membaca tiga surat tadi. Kebaca itu. Lalu baca doa-doa yang lain, doa-doa meruqyah ataupun mendoakan orang tua. Di antaranya, Allahumma rabban nas mudhibil ba's isfi anta syafi la syifa illa syifa. Ya Allah, rabban nas, Rabbnya manusia, mudhibil ba's, yang menghilangkan penyakit, sembuhkanlah penyakit. Engkau adalah yang maha penyembuh atas penyakit. Tidak ada kesembuhan apapun kecuali dari engkau. Kesembuhan yang tidak meninggalkan satu penyakit pun selamanya. Indah. Doa Rasulullah SAW sangat indah. Itu cara mendoakan orang tua yang sakit. Bagi bapak-bapak yang suka main game di HP, mohon nasihatnya. Saya heran kalau pertanyaannya bagi bapak-bapak. Kalau anak-anak mungkin ditanyakan, ini bapak-bapak, berarti bapak-bapak berjiwa anak-anak. Maka jawabannya begini, semua dari umur kita akan ditanya oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, "La tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamah hatta yus'ala 'an 'umrihi fima afna wa 'an 'ilmihi fima fa'al wa 'an malihi min ayna iktasabahu fima anfaqa wa 'an jismihi fima abla." Yang artinya, tidaklah bergeser kedua telapak kaki seorang hamba sampai hari kiamat kecuali dia akan ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa, ilmunya dia amalkan pada apa, hartanya dia harta ada dua, dia dapatkan dari mana, digunakan untuk apa. Nih harta, nanti kan yang diberikan amanah oleh Allah harta, ditanya dua, dapat dari mana, digunakan untuk apa. Yang kelima, badannya dia gunakan untuk apa. Itu akan ditanya oleh Allah. Maka Allah berfirman juga dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Mu'minun ayat 115. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un? Apakah kalian mengira bahwasanya kalian akan diciptakan sia-sia? Enggak. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada Allah untuk diminta pertanggungjawaban? Tidak. Kita ini diciptakan ada tujuannya. Kemudian saya berpesan, Pak. Waktu itu punya dua gelar, sur'atul inqida wa adamul auda. Waktu kita ini yang kita hidup dengannya itu ada dua gelar, sangat cepat berlalu, satu gelarnya yang sangat cepat berlalu, yang kedua yaitu tidak akan pernah kembali. Kita bayar berapapun tidak akan pernah kita kembali. Saya sekarang umur 39, ingin sweet 17 gak mungkin lagi, gak mungkin. Ya, bayar dengan seapapun tidak akan mungkin. Adapun tidak keriput sama saja. Umurnya tetap bertambah, dan umurnya tetap berkurang. Ya, ini para ikhwan. Terakhir mohon maaf. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Banyak teman saya yang sebenarnya ingin ikut kajian sunnah seperti ini, tapi setiap saya ajak mereka selalu selalu bilang belum siap. Cingkrang atau memakai cadar bagi perempuan, mohon nasihatnya. Nasihat Ustaz nanti akan saya sampaikan dengan mereka, jazakallahu khair. Maka jawabannya para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jawabannya kajian ini sama dengan kajian-kajian lain di masjid-masjid lain yang dibaca Al-Qur'an dan hadis Rasul. Lihat saja nanti kitab yang kita baca tidak akan lepas dari Al-Qur'an hadis Rasul. Kalau seandainya ada penyampaian Ustaz di sini, Ustaz saya atau Ustaz Fauzan atau Ustaz Hafil yang keluar dari Al-Quran dan Sunnah, peringatkan, kalau perlu pecah. Ya, karena umat Islam sekarang wajib membaca, mempelajari Al-Quran dan Hadis Rasul. Kita sudah bosan dengan ceramah-ceramah yang cuma hahahihi, apalagi sampai kepada porno-porno. Ya, kita baca Al-Quran kita. Baca hadis kita, agar kita pintar tentang keislaman kita. Maka sampaikan saja nasihat bahwa yang dipelajari bukan macam-macam. Yang dipelajari adalah Al-Quran dan hadis Rasul. Kemudian sampaikan kajian saya beberapa waktu yang lalu, yaitu tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Masa tidak ingin dimintakan ampun oleh seluruh malaikat dan seluruh penduduk bumi, ya, dimintakan ampun sampai ikan-ikan yang ada di lautan dimintakan ampun. Kemudian bapak dan ibu kita semua kan duduk di masjid. Saya sebutkan tadi hadis Rasul, riwayat Imam Abu Daud. Para malaikat bersolawat, berdoa bagi orang yang duduk di masjid sampai datang sholat selanjutnya. Doanya apa? Ya Allah ampuni, ya Allah rahmati. Berapa banyak dosa kita? Yang berdoa malaikat tentunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga bermanfaat. Mohon maaf agak sedikit lewat. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.